بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari makna Islam, kemudian nanti lanjut dengan penjelasan makna riddah kemurtadan yang merupakan pembatal, yakni pembatal Islam. Dan penjelasan mengenai usul ar-riddah, pokok-pokok kemurtadan. Nah, makna al-Islam dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di awal penjelasan beliau. Ini pada kitab yang satunya ya, sudah sempat disyaratkan. Syekh Shalal Fauzan memiliki dua kitab dalam mensyarah menjelaskan nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman karya Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Nah, ini yang pada kitab yang besar, pada dasul awal, pada pelajaran yang pertama. Nah, di awal dijelaskan terlebih dahulu mengenai makna Islam. Nah, ini harus benar-benar difahami oleh setiap muslim apa makna Islam. Nah, muslim artinya orang yang menganut Islam. Nah, dia harus tahu apa itu Islam sehingga keislamannya benar. Al-Islam huwal istislamu lillahi bittauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Naam, inilah definisi Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan Allah. Menauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan menaati Allah Ta'ala. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala bentuk syirik, segala bentuk kesyirikan dan pelakunya. Nah, jadi ini ada tiga bagian ya. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan menauhidkan Allah. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan menaatinya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Kita akan dengar penjelasan Syekh satu persatu. Nah, Islam itu kan dari kata aslama, yuslimu islaman. Jadi Islam ya, dari segi bahasa itu semakna dengan al-istislam. Jadi ketika dikatakan aslama al-ab, seorang hamba berislam, maksudnya apa? Maksudnya dia berserah diri, istaslama lillahi ya, bitauhid, dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menauhidkan Allah, tunduk kepadanya dan menaatinya, berlepas diri dari syirik dan segala bentuk syirik dan pelakunya. Nah, jadi ini yang pertama, istislamu lillahi bitauhid, artinya istislamu lillahi jalla wa ala bitauhidihi wa ikhlasil ibadati lahu duna siwah. Berserah diri kepada Allah jalla wa ala dengan menauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah lahu, hanya untuknya, duna siwa, tidak selainnya. mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Jadi, ya, menauhidkan Allah dalam hal ibadah, mengesakan Allah dalam hal ibadah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadah, yang disembah. Ibadah diikhlaskan hanya untuknya, tidak beribadah kepada selainnya. Tidak menuhankan selainnya. Baik. Faman lam yastaslim lillahi fahuwa mustakbir, wa man istaslama lillahi wa ghairihi fahuwa musyrik, wa amma man istaslama lillahi wahdahu fahuwa al-muhid. Fahuwa al-muhid. Perhatikan, ada tiga klasifikasi status manusia yang diangkat di sini oleh Syekh Shalal Fauzan. Yang pertama, faman lam yastaslim lillahi fa mustakbir. Barang siapa tidak mau berserah diri kepada Allah, maka dia orang yang sombong. Dia orang yang angkuh. Ya. Yang kedua, waman istaslama lillahi wa ghairihi fa huwa musyrik. Barang siapa berserah diri kepada Allah dan selain Allah, dia berserah diri kepada Allah tapi juga berserah diri kepada selain Allah, maka dia musyrik, dia menyekutukan Allah. Ya, karena telah menuhankan, ya, selain Allah bersama Allah. Statusnya musyrik. Yang ketiga, wa amma man istaslama lillahi wahdahu fa huwa muwahhid. Adapun orang yang berserah diri hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah semata, maka dialah al-muwahhid. Dialah orang yang muwahhid, muslim muwahhid, yang berserah diri hanya kepada Allah, menauhidkan Allah Ta'ala. Dialah muwahhid yang telah menauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan sesembahannya. Tayyib. Jadi tauhid yang dimaksud di sini, ya, tauhid yang dimaksud di sini adalah huwa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah. Mengesakan Allah Ta'ala jalla wa ala dalam hal ibadah. Mengesakan Allah dalam hal ibadah. Artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Bi'an yaj'alal ma'bud. Bi'an yuj'alal ma'bud wahidan. Bi'an yuj'alal ma'bud wahidan. Badala yakunal ma'bud alihatan mutafarriqatan yakunu ilahan wahida. Jadi, menjadikan sesembahan yang dipertuhankan, ya, hanya satu sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi, ya, bukan menjadikan sesembahan itu berupa alihah, Tuhan-Tuhan yang beraneka ragam, tidak, ya, karena itu artinya syirik. Nah, jadi yang dijadikan sebagai Tuhan yang diibadahi hanya satu. Wa huwa Allah, yaitu Allah, dialah al-ilahul haq, satu-satunya Tuhan yang benar. Sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka, hamba-hamba itu, diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan sesembahan yang benar kecuali Dia, Allah. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Menyekutukan Allah dengan mengibadahi, menyembah Tuhan-Tuhan lain dari kalangan makhluk bersama Allah Ta'ala. Maha suci Allah dari yang demikian. Allah juga berfirman dalam surat Al-Bayyinah Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah hamba-hamba itu diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-din. Dalam keadaan mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah sebagai orang-orang yang hunafa, orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus agamanya, bertauhid, tidak menyekutukan Allah. Dan agar mereka mengerjakan sholat serta membayar zakat. Wadhalika dinul qayyimah itulah agama Allah yang kokoh. Agama Islam. Hadha huwal Islam wa huwa dinul qayyim. Itulah Islam dan itulah agama yang kokoh. Juga firman Allah Ta'ala yang lain, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Baik hukum kauni maupun hukum syar'i. Hukum kauni, qadari, hukum ketetapan takdir Allah dalam mengatur alam semesta ini hanya milik Allah. Ya. Jadi tidak ada itu hukum alam. Bahwa alam itu berproses sendiri. Ya. Fenomena alam di luar kekuasaan Allah, di luar hukum Allah itu tidak ada. Nah, para siapa menetapkan ada hukum alam di luar aturan ketetapan Allah, takdir Allah, maka ini telah menyekutukan Allah. Ya. Hukum, takdir, semuanya, apapun yang terjadi di alam semesta ini, semua adalah hukum Allah. Allah yang mengaturnya. Meskipun tentunya ada proses di sana, namun proses itu semua adalah ya Allah yang mengaturnya dengan kekuasaannya. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Ta'ala. Begitu pula hukum syar'i, hukum syariat. Hanya Allah yang berwenang mengatur hukum syariat ya untuk dijalankan oleh hamba-hambanya. Amara Allah ta'budu illa iyyah. Dalam hukum syariat Allah yang Allah tetapkan pada seluruh nabi dan rasul yang diutus, Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Itulah Islam, tauhid, agama seluruh nabi dan rasul yang diutus, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menauhidkan Allah, berserah diri hanya kepada Allah dengan menauhidkannya, mengesakan ibadah, mengesakan Allah dalam beribadat. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang kokoh. Walakin aktsarun nas la ya'lamuna, tetapi mayoritas manusia tidak tahu. Mayoritas manusia tidak tahu, tidak beriman dengan itu. Mayoritas manusia di atas kekafiran, di atas kesyirikan. Hanya sedikit yang bertauhid, berislam, beriman, bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ya. Nah, ini penjelasan tentang al-istislamu lillahi bitauhid. Kemudian bagian yang kedua dari definisi tauhid Islam, na'am, yaitu wal-inqiyadulahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan menaati Allah. Faya'ni anna ma'at tawhidi tanqadu li awamirillahi jalla wa'ala. Ini artinya bersama tauhid Anda juga tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Patuh dalam menaati Allah, syariat Allah. Fataf'aluha, maka Anda mengerjakan perintah-perintahnya. Dan watatruku mana Allah anhu watajtanibuh, dan Anda meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Menghindari, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Itulah makna taat kepada Allah. Mengerjakan syariatnya yang berisi perintah dan larangan. Perintah-perintahnya dikerjakan, larangan-larangannya ditinggalkan. Itu namanya taat. Jadi, wat-ta'atu tashmulu fi'lal ma'murati wa tarkal manhiyati. Ketaatan itu artinya meliputi mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi, jika ditanyakan apa makna taat kepada Allah? Taat kepada Allah artinya fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Taat kepada Allah artinya mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah taat. Menjalankan syariat yang isinya perintah dan larangan. Artinya, fala yakfi i'tiqadul wahdaniyati bidunil amal. Tidak cukup hanya semata seseorang berakidah, berkeyakinan mengenai ketuhanan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sesembahannya tanpa beramal. Harus beramal. Beramal. Ya. Selain i'tiqad, akidah, tauhid, meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan sesembahannya tanpa selainnya, beramal, menjalankan syariatnya, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu Islam. Itu bagian kedua dari makna Islam. Nah, kemudian yang ketiga, wal bara'atu minas syirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Fala yakfi annal insana la ya'budu illallah. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, tidak cukup bahwasanya seorang insan, seorang hamba, dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak cukup hanya begitu saja. Itu memang dituntut dari dia, jelas, karena itulah tauhid, tapi tidak cukup sampai di situ maksudnya. Apa selain itu, apa setelahnya yang juga harus ada sehingga Islam seseorang benar, keislam seseorang benar? Fala budda an yatabarra'a minas syirki wa ahlihi. Harus pula dia berlepas diri dari syirik dan para pelaku kesyirikan. Wa ya'taqida butlanahu, dan meyakini batilnya syirik, batilnya apa yang dikerjakan oleh para pelaku kesyirikan itu. Wa kufrul musyrikin, dan meyakini kafirnya orang-orang musyrik. Berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik itu, meyakini batilnya syirik dan kafirnya para pelaku kesyirikan itu. Mereka adalah orang-orang musyrik yang kafir. Wa an yubghidhum, dan berikutnya membenci mereka. Harus membenci mereka, orang-orang musyrik itu, pelaku kesyirikan itu. Wa yu'adiyahum fillahi azza wa jall, dan wajib memusuhi mereka karena Allah, di jalan Allah. Mereka tidak boleh dicintai sama sekali. Sama sekali tidak boleh ada cinta kepada mereka. Yang ada hanyalah kebencian. Tidak boleh dijadikan kawan, teman. Yang ada adalah musuh. Mereka wajib dimusuhi. Mereka telah menghina Allah, Tuhan kita, satu-satunya yang benar, al-ilahul haq. Mereka telah menghina Allah ketika menyetarakan Allah dengan selainnya, menyekutukan Allah, mengangkat Tuhan bersama Allah, padahal itu batil. Maka mereka adalah musuh Allah. Seorang Muslim yang merupakan wali Allah, ya, wali Allah, maka tidak boleh loyal kepada apa yang dibenci dan dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Melainkan berlepas diri dan membencinya, memusuhinya. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi, yajibu alaika an tu'adiya a'da Allah. Wajib atas anda memusuhi musuh-musuh Allah. Wa an tuhibba awliya Allah. Dan mencintai wali-wali Allah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang berislam, yang bertauhid, yang beriman. Itu yang pantas dicintai. Ya. Fatuhibbu ma yuhibbuhullah wa man yuhibbuhullah. Maka anda mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Dan siapa saja yang dicintai oleh Allah. Wa tubghidu ma yubghiduhullahu wa man yubghiduhullah. Dan anda membenci siapa apa saja yang dibenci oleh Allah. Anda membenci apa saja yang dibenci oleh Allah. Dan siapa saja yang dibenci oleh Allah. Semua orang musyrik. Kafir. Seluruh orang kafir. Dengan berbagai ragam kekafirannya. Dalam bentuk syirik. Ataupun kekafiran yang lainnya. Termasuk orang-orang munafik. Yang menyembunyikan kesyirikannya. Menyembunyikan kekufurannya. Ya, semuanya adalah musuh-musuh Allah yang dibenci oleh Allah, maka wajib atas Muslim membenci mereka, memusuhi mereka. Itu. Ya, hadza makna qawlihi wal bara'atu minasy syirki wal ahli. Inilah makna ucapan ulama mengatakan bahwa Islam adalah berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Kama tabarra'a Ibrahim alaihi salam walladziina ma'ahu minal musyrikin. Sebagaimana yang telah dicontohkan. Ya. Oleh Abul Anbiya, bapak para nabi. Ya. Yaitu Ibrahim alaihi salam. Ya. Yang nabi kita Muhammad alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millahnya, agamanya. Ya, dan Ibrahim adalah seorang nabi rasul yang hanif muwahhid. Anittabi' millata Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh kepada kita berlepas diri dari syirik dan para pelaku syirik. Dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, mereka berlepas diri minal musyrikin, dari orang musyrik. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahanah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun." Sungguh telah ada bagi kalian uswah hasanah. Suri teladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Apa itu teladan itu? Idh qalu liqaumihim, ketika mereka Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya menyatakan dengan tegas kepada kaum mereka pernyataan berlepas diri, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Ha? Tabarra'u minhum wa min ma'budatihim. Mereka berlepas diri dari orang musyrik itu dan dari sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Ta'ala. Kelanjutan ayat, kafarna bikum. Kami menyatakan kafir kepada kalian, yakni mengingkari kalian. Tidak beriman bersama kalian. Ya. Kami mengkufuri kalian, mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdaw. Telah tampak nyata antara kami dengan kalian adawah, al-adawah, permusuhan. Wal baghdaw, dan kebencian. Kalian musuh kami dan kami benci kepada kalian. Abadan, selamanya. Selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman hanya kepada Allah. Menauhidkan Allah, meninggalkan syirik. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan kalian. Jika itu dilakukan, artinya masuk Islam, meninggalkan syirik, barulah bisa dicintai. Bisa, barulah bisa dijadikan sebagai kawan. Nah ini surat Al-Mumtahanah ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Anda tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kaum itu akan mencintai siapa saja yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak bakalan. Jika kaum itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang berarti mencintai Allah, berharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan ridhonya, tentunya mesti dia akan membenci yang dibenci oleh Allah, memusuhi musuh Allah. Berarti tidak mungkin mereka akan mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Jika ada orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi realitasnya mencintai, berkawan dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, dipertanyakan. Dipertanyakan keimanannya, pengakuannya beriman. Karena di sini Allah mengatakan, Anda tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan mencintai musuh Allah dan Rasulnya. Tidak akan. Walau kanu aba'ahum, meskipun kata Allah, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka itu ayah-ayah mereka sendiri, tetap akan dibenci dan dimusuhi. Ketika mereka membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka. Au asyiratahum, atau kerabat dekat mereka. Siapapun, tanpa kecuali. Ya, ketika membenci Allah dan Rasulnya, maka akan dibenci. Akan dimusuhi. Ya. Juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23. At-Taubah ayat 23. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, yakni sebagai kawan-kawan. Ya. Ada hubungan loyalitas. Ya, dicintai sebagai kawan, teman, meskipun ayah dan saudara. Inistahabbul kufra 'alal iman, apabila mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Maka jangan jadikan sebagai kawan-kawan yang dicintai. Artinya wajib dijadikan sebagai musuh-musuh yang dibenci. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humud dhalimun. Barang siapa ya menjalin hubungan loyalitas dengan mereka, antara kalian ada yang loyal kepada mereka, mencintai mereka, ya, menolong mereka terhadap kaum muslimin, berkawan dengan mereka dalam memusuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka mereka yang melakukan itu adalah orang-orang yang zalim. Kedzalimannya adalah kedzaliman yang besar, yang merupakan kemurtadan, ya. Nanti akan sampai pada salah satu nawakid, salah satu pembatal keislaman, salah satu bentuk kemurtadan yang batalkan Islam, yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, yaitu ya loyal kepada orang-orang kafir dalam arti mencintai mereka dan menolong mereka dalam memusuhi, dalam mengganggu, memerangi kaum muslimin. Itu pembatal keislaman, itu kemurtadan. Nah, Allah berfirman juga dalam surat Al-Mumtahan ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian. Jadi seluruh orang musyrik, orang kafir, ya, yang merupakan musuh Allah dan musuh orang-orang yang beriman, jangan jadikan sebagai awliya, wali-walian. Jangan jadikan sebagai kawan-kawan, ya, yang dicintai. Hadza huwa at-tauhidu alladhi amara Allahu 'azza wa jalla bihi wa bi mawalati ahlihi. Inilah kata Syekh tauhid yang Allah perintahkan, Allah 'azza wa jalla perintahkan dengannya. Dan Allah perintahkan agar kita loyal kepada penganutnya. Ya. Saling mencintai di antara sesama muslim, berkawan sesama muslim, tolong menolong dalam menghadapi musuh dari kalangan kaum musyrikin, kaum kuffar. Ya. Muslim yang sempurna imannya tentunya kita cintai secara utuh, secara sempurna. Nah, muslim yang punya kelemahan iman, punya kefasikan, tetapi dia punya keislaman, punya tauhid. Dari sisi itu, ya, kita tetap mencintainya sebagai sesama muslim. Meskipun kita berlepas diri dari kefasikan dia, tapi kita tidak berlepas diri dari dia secara menyeluruh, karena dia bukan musuh Allah. Ya, dia beriman kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah, menauhidkan Allah, dan ada ketaatan kepada Allah, hanya saja ada pelanggarannya, ada kefasikannya. Dari sisi itu saja kita membencinya dan berlepas diri darinya di sisi itu, tapi tidak menyeluruh. Beda dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan berbagai ragam kekafirannya, musyrik dan yang lainnya, ya, tidak ada sama sekali tauhid pada mereka, tidak ada berserah diri kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menauhidkan Allah, menuhankan Allah sebagai salah satunya Tuhan yang benar. Jadi secara menyeluruh kita berlepas diri dari mereka secara utuh. Tidak boleh ada sama sekali, ya, kecintaan kepada mereka, tidak boleh sama sekali jadikan kawan. Nah, seperti itu. Wa amara bir bara'ati minasy syirki wa ahli, dan Allah merintahkan agar berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Li'annahu yunaqidu tauhid, karena sesungguhnya syirik itu, ya, membatalkan tauhid, kontradiktif dengan tauhid. Jadi seorang muwahhid tidak mungkin berkawan dengan musyrik, kafir. Tidak mungkin, ya, ada hubungan loyalitas di antara keduanya. Nah, ini tidak benar keislamannya jika demikian. Nah, ya, jadi salah satu pembatal keislaman tadi sudah disyaratkan, akan kita dapati nanti pada isi kitab pembatal keislaman, yaitu loyal kepada musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir, orang musyrik, berkawan dengan mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, kerjasama dengan mereka, tolong-menolong dengan mereka, membantu mereka dalam mengganggu kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin, mengganggu Islam, memusuhi Islam, itu pembatal keislaman. Oleh karena itu dijaga. Makanya, ya, jadi muslim yang benar, berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah, ya, jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sesembahan, berserah diri kepadanya dengan menauhidkannya, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, artinya Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Selain itu, ya, dari Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh orang musyrik dianggap batil. Itu tidak benar. Tunduk patuh kepada Allah, dengan menaati Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Disempurnakan dengan berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Membenci itu, memusuhi itu. Dijaga ini. Kapan seseorang tidak berlepas diri dari syirik dan pelakunya, tidak berlepas diri dari kekufuran, menganggap syirik, menganggap kekufuran itu juga baik, itu juga benar, itu juga jalan menuju surga, na'udzubillah, sehingga kemudian berkawan dengan mereka, loyal kepada mereka, mencintai mereka, maka batal Islam. Batal keislaman. Nah, termasuk akan kita pelajari nanti. Barang siapa menganggap ya bahwa agama selain Islam juga baik, agama selain Islam juga benar, itu juga jalan kepada kebaikan menuju surga, maka dia bukan muslim. Ya. Baik. Kemudian Syekh menjelaskan setelah penjelasan tentang Islam difahami dengan baik, kemudian Syekh menjelaskan bahwa al-Islam lahu nawaqid, Islam itu ada pembatal-pembatalnya. Beliau mengingatkan faqad yadkhulul insanul islama lakin yartakibu asya'a tukhrijuhu minal islam wa huwa yadri aw la yadri. Boleh jadi ada seseorang masuk Islam tetapi setelah itu dia mengerjakan perkara-perkara yang mengeluarkan dia dari Islam yang telah dianutnya, dalam keadaan dia mengetahui sadar atau dia tidak tahu atau dia tidak sadar. Nah ini. Fayajibu 'alal insan ma'rifatu hadhihi an-nawaqid. Oleh karena itu wajib bagi seseorang mempelajari apa saja pembatal-pembatal keislaman itu. Jangan sampai termasuk dalam keadaan orang-orang yang keluar dari Islam, batal Islamnya tanpa dia sadari. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari ini. Untuk menjaga Islam kita, wajib kita mengetahui apa saja pembatal-pembatal Islam itu. Apa saja kemurtadan-kemurtadan itu. Untuk kita waspadai, untuk kita hati-hati. Jangan sampai terjerumus di dalamnya. Ya. Wajib takut. Ya, harus ada rasa takut yang besar pada diri orang yang beriman. Takut terjerumus dalam syirik. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam khauf 'ala nafsihi min asy-syirk. Takut atas dirinya, khawatir atas dirinya kesyirikan. Ma annahu alladhi kasara al-asnam wa udhiya fillahi ma hadha lam ya'man 'ala nafsihi. Padahal kita tahu bersama Nabi Ibrahim beliau adalah orang yang telah menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya ketika berdakwah, mengajak kaumnya menauhidkan Allah, meninggalkan tagut penyembahan berhala-berhala itu. Beliau bertindak dihancurkan patung-patung itu. Dan beliau disakiti karena Allah di jalan Allah sampai dibakar dalam kobaran api. Tetapi bersama dengan itu Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak pernah merasa aman atas dirinya dari syirik. Tidak pernah merasa aman dari keterjerumusan dalam syirik. Ini hakikat keimanan. Buktinya, doa Nabi Ibrahim yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak-anakku dari peribadatan penyembahan kepada patung-patung berhala. Rabbi, innahunna adlalna kathiran minan nas, wahai Rabbku, Tuhan penciptaku, penguasaku, sesungguhnya patung-patung berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Lamma ra'a kathrat asy-syirki wa kathrat al-maftunin, khashiya 'ala nafsi. Ketika Nabi Ibrahim melihat di sekelilingnya banyaknya syirik. Banyaknya kesyirikan di masa itu. Di muka bumi. Banyaknya orang-orang yang terfitnah dengan syirik. Terjerumus dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim takut atas dirinya. Khawatir atas dirinya. Syekh mengingatkan. Wal insanu bashar. Yang namanya insan itu manusia. Walladzina waqa'u fi syirki bashar. Orang-orang yang terjatuh, terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan itu manusia mereka. Orang yang sudah berislam, muslim, manusia. Permasalahannya kah? Setelah itu bisakah istiqomah sampai akhir hayat? Mendapat husnul khatimah. Ya. Tetap mempertahankan tauhid. tidak melakukan pembatal keislaman, tidak melakukan kemurtadan sampai hembusan nafas yang terakhir. Kan itu masalahnya. Sementara di sekeliling kita banyak sekali orang-orang musyrik. Ya. Di sekeliling kita, sekitar kita banyak orang-orang muslim, ya, mengaku berislam. Tapi mereka amalan alam mereka penuh dengan syirikan-kesyirikan. Antara syirik besar dan syirik kecil. Yang membatalkan keislaman-keislaman mereka. Itu kan sangat menakutkan. Jadi wal insan la yuzakki nafsah. Seseorang tidak boleh merekomendasi dirinya. Tidak boleh merekomendasi dirinya. Dirinya terjamin. Tidak akan murtad. Tidak akan batal Islamnya. Bahwa dia akan istiqomah selamanya. Tidak boleh. Wala ya'manu ala dinihi. Ya. Dan tidak boleh merasa aman atas agamanya. Harus ada kekhawatiran. Rasa takut. Ya. Bal alaihi al-khawfu ala dinihi. Aktsaru mimma yakhawfu ala nafsihi wa ala malihi wa ala haramihi. Bahkan dia wajib takut, ya, takut atas agamanya, jangan sampai agamanya rusak, hilang, batal. Rasa takut itu harus lebih besar daripada ketakutan seseorang atas keselamatan dirinya sendiri, atas keselamatan hartanya, atas keselamatan apa-apa saja yang wajib untuk dia jaga, yang tidak boleh dilanggar, ya, oleh orang lain. Sebagaimana seseorang takut keselamatan dirinya, takut keselamatan hartanya, takut keselamatan hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, dia jaga, ya, dan tidak mau, ya, dilanggar oleh orang lain, maka seharusnya rasa takut seseorang atas keselamatan agamanya lebih besar daripada itu semua. Contoh Ibrahim alaihissalam. Wajanubni wa bani an na'budal asnam, rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku, anak-anakku dari peribadatan kepada patung berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya patung-patung berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Telah menyesatkan banyak dari manusia. Yakni Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dirinya dijaga, agar dijauhkan dia bersama anak-anaknya, dijauhkan dari syirik. Ya, Nabi Ibrahim mengangkat, kenapa dia memohon kepada Allah seperti itu? Karena beliau takut, ya, dirinya dan anak keturunannya terjerumus dalam kesyirikan. Karena sesungguhnya, ya, kesyirikan-kesyirikan itu, patung-patung berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Nah, dan realitasnya seperti itu. Wama aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Yani wama yu'minu aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Seperti di akhir-akhir, bagian akhir surat Yusuf. Wama aktsarun nasi, yani wama yu'minu aktsarun nas. Mayoritas manusia tidak beriman. Mayoritas manusia tidak berislam. Mayoritas manusia tidak bertauhid. Meskipun Anda, ya, engkau bersemangat untuk mengajak mereka beriman. Nah, jadi wajib istiqomah, wajib menjaga, dan pada pertemuan sebelumnya telah dibahas, ya, lima perkara perkara yang darurat untuk dijaga, ya, wajib dijaga, ya, salah satunya agama Islam. Nah, karena itu wajib bagi kita, ya, menjaganya dengan baik, ya. Penjagaan kita terhadapnya lebih besar, lebih kuat daripada penjagaan kita terhadap keselamatan diri kita, harta kita, dan yang lainnya. Sebagaimana rasa takut kita atas kerusakan agama kita, ya, rasa takut kita atas syirik yang akan membatalkan keselamatan kita lebih besar daripada takutnya kita atas keselamatan diri kita, harta kita dan yang lain. Barakallahu fikum. Nah, cukup mungkin ya untuk sesi yang pertama ini. Nah, kita istirahat dulu. Barakallahu fikum. Nanti kita akan lanjut insyaallah materi kajian fikih kita. Akan kita mulai tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum.